Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah santri mat al-ilmi rahimani wa rahimakumullah, materi kajian kita untuk ilmu usul fikih adalah kitab Al-Usul min Ilmil Usul karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. Namun menimbang dan mengingat bahasanya berdasarkan pengalaman tahun-tahun yang lewat, kalau sekedar matan Al-Usul min Ilmu Usul kurang lebih bisa kita selesaikan di satu semester, sehingga kita sering nambah materi yang lain. Maka di tahun ini kita akan mengacu pada salah satu syarah untuk Al-Usul min Ilmil Usul, yaitu syarah Al-Usul min Ilmil Usul karya Syekh Sa'ad Ats-Tsatsri hafizahullahu ta'ala. Namun tentu tidak semua kita baca, karena kita sesuaikan dengan ketersediaan waktu yang ada. Nanti di untuk sebagian bab akan kita baca syarahnya, dan sebagian yang lain kita cukupkan dengan matan Al-Usul min Ilmil Usul. Kita mulai dengan muqaddimatu syarih ini yang ada di halaman 7. Setelah tahmid, kemudian pensyarah mengatakan amma ba'du fahunaka adadun minal as'ilah, maka ada sejumlah pertanyaan berkenaan dengan kajian ilmu ini, yaitu ilmu usul fikih. Di antaranya adalah mengapa kita perlu belajar ilmu usul fikih. Yang kedua, apa faedah dan manfaat yang akan kita petik min dirasatiha, karena mempelajari ilmu usul fikih. Kemudian, apakah ilmu ini adalah ilmun yang dibangun di atas perkataan para ulama ilmu kalam, yang ini berarti ala munaqasyat al-aqimah, perdebatan yang mandul, perdebatan yang tidak manfaat. Nah, apakah ya taratab alaihi, berdampak ilmu usul fikih ini, apakah berdampak fawaid, sejumlah faedah, wat samarot dan buah dan maslahat, sehingga kita perlu perhatian untuk mempelajarinya. Aulaisal amru kadalik, ataukah keadaannya tidak demikian? Jika ada manfaatnya, maka mamada, sejauh mana urgensi belajar ilmu usul fikih. Kemudian, apakah mempelajari ilmu usul fikih itu memiliki landasan dalam syariat? Am huwa ilmun mubtada'un, ataukah itu adalah ilmu yang bid'ah, yang tidak dikenal oleh salaful ummah? Inilah sejumlah pertanyaan penting yang boleh jadi setan memasukkan pertanyaan ini atau sebagian pertanyaan ini ke jiwa sebagian orang. Oleh karena itu, labutnya tidak boleh tidak kita harus mempelajari pertanyaan ini dan jawabannya. Maka ilmu usul fikih itu sumber pokoknya diambil dari dua hal. Maka ini sumber pengambilan bahan materi dasar untuk terbentuknya ilmu usul fikih. Yang pertama adalah dalil-dalil syar'i, baik Al-Quran ataupun Sunnah. Yang kedua adalah bahasanya orang Arab yang Al-Quran turun dengan membawanya. Maka Dalam ilmu usul fikih kita jumpai sejumlah kaidah dalam Quran dan Sunnah. Di antara contohnya ada kaidah bahasanya hadis itu hujjah. Kaidah hadis itu hujjah adalah kaidatun usuliyah, adalah kaidah dalam ilmu usul fikih yang kita ambil dari Al-Quran. Itu firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Hasyr ayat yang ketujuh. Wa ma atakum rasulu fakhuduhu. Apa yang diberikan oleh Rasul ambillah, dan apa yang dilarang fantahu, berhentilah. Demikian juga kaidah bahasanya ijma, konsensus, kesepakatan ulama adalah hujjah. Ini adalah kaidah usuliyah yang kita ambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Demikian juga kaidah bahasanya al-amru yufidul wujuba, perintah itu menghasilkan hukum wajib. Kita ambil kaidah ini dari firman Allah Azza wa Jalla, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidak boleh bagi orang yang beriman laki-laki ataupun perempuan, jika Allah dan Rasulnya menetapkan satu perkara, ayukana lahumul khiyarah, mereka memiliki pilihan yang lain dari perkara mereka. Demikian juga firman Allah Ta'ala, falyahdar, maka adalah merasa takut orang-orang yang menyelisihi ketentuan Nabi, takut tertimpa fitnah atau tertimpa siksaan yang pedih. Idan jika demikian, ilmu usul fikih itu memiliki sumber asil yang sangat mendasar, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya dan dalil-dalil syar'i. Demikian juga ilmu usul fikih bahan bakunya diambil dari bahasa Arab. Kita semua tahu dan sadar bahasanya Al-Quran itu berbahasa Arab, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, supaya kalian memikirkannya. Maka berdasarkan ayat ini, jika kita ingin memahami Al-Quran, maka kita ambil dari bahasanya orang Arab sejumlah kaidah. Itulah kaidah-kaidah yang mereka, orang Arab, memahami, yang mereka, kaidah-kaidah yang mereka memahami bahasa Arab dengannya. Karena Al-Quran datang dengan bahasa Arab dan sesuai dengan metode orang Arab dalam berbicara, sesuai dengan bahasa dan kosakata orang Arab. Maka pada saat ini kita mengetahui, maka dengan ini kita mengetahui bahasanya ilmu ini bukanlah ilmu yang bid'ah, namun ini adalah ilmu yang dibangun di atas usulin matinah, landasan yang kokoh. Adapun pertanyaan yang lain, kenapa sih kita harus perlu belajar ilmu usul fikih? Maka kita belajar ilmu usul fikih untuk mendapatkan sejumlah faedah yang agung, alati najniha, yang akan kita petik melalui setelah kita mempelajari ilmu usul fikih. Dan di antara faedah tersebut, faedah yang pertama, dalam mendapatkan ridha Allah Rabbul Izzah wal Jalal, maka semua kita menginginkan untuk mendapatkan ridha Rabb semesta alam. Dan di antara sarana yang mengantarkan kita untuk mendapatkan ridha Allah adalah ta'allumul ilmi syar'i, adalah belajar ilmu syar'i. Dan di antara bentuk-bentuk ilmu syar'i adalah belajar ilmu usul fikih. Jika kita menginginkan jalan menuju surga, maka hendaknya kita mempelajari ilmu syar'i, yang di antara ilmu syar'i adalah ilmu usul fikih. Oleh karena itu sang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tahrikan, Siapa yang menempuh jalan yaltamisu fi ilman, di jalan tersebut dia gunakan untuk mencari ilmu, yaitu ilmu agama. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Maka ini manfaat belajar ilmu agama. Dan belajar ilmu agama, jalannya tidak, cara dan jalannya tidak dibatasi. Karena Nabi mengatakan, man salaka tariqan, siapa yang menempuh satu jalan, satu metode untuk mendapatkan ilmu agama. Maka tariqan di sini isim nakirah, didahului man syartiyah, didahului syarat, maka menunjukkan makna umum. Maka apapun jalannya, boleh jadi dengan membaca buku, boleh jadi dengan menyimak kajian, mendengarkan rekaman, diskusi dengan kawan, bertanya dengan guru, maka itu adalah jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu. Dan itu semua adalah sebab mudahnya, mudah untuk meniti jalan surga. Manfaat yang kedua, faham Al-Quran dan hadis. Karena orang yang mengetahui ilmu usul fikih dan bahasa Arab akan faham Al-Quran dan hadis. Timbullah al-ishkalat, kebingungan pada orang-orang yang dia indahu hifdun, memiliki hafalan ayat-ayat Al-Quran atau membaca ayat-ayat Al-Quran di mushaf, kemudian dia tidak memiliki kaedah-kaedah ilmu usul fikih. Maka ini akan menimbulkan problem. Wabitali pada gilirannya, yunazziluna, mereka tempatkan ayat tidak pada tempatnya. Maka tidaklah datang kepada kita at-takhabbut, asal-asalan, ngawur dalam berbicara masalah agama. Wa taqawul ala Allah bila ilmin, dan mengada-ada atas nama Allah tanpa ilmu. Demikian juga tafsiran Al-Quran, menafsirkan Al-Quran tanpa sandaran yang benar. Ini semua sebabnya adalah bisababi bu'adina, sebabnya karena kita jauh dari ilmu ini, yaitu ilmu usul fikih. Tidaklah diragukan jika annana nuridu, bahasanya kami atau bahasanya kita menginginkan untuk faham perkataan Rabbul Alamin, fahina idin, maka pada saat itu caranya adalah kita menempuh jalan ini. Ya, maka kita perlu menempuh jalan ilahi padanya, dan jalan tersebut akan yahsulu, terwujud dengan mempelajari ilmu usul fikih. Ya. Maka kekacauan orang tentang kekacauan orang dalam asal ngomong yang kita jumpai di era medsos dan era internet ini, di antara sebabnya adalah karena mau berbicara, karena semua orang punya mimbar di wallnya masing-masing, kemudian tidak ada yang membatasi orang untuk bicara, ditambah kemudian lancangnya orang untuk berbicara padahal dia tidak punya bekal ilmu yang mapan. Dia tidak punya bekal ilmu yang mapan, di antaranya adalah ilmu usul fikih. Di antara contoh kesalahan ada beredar, pernah saya jumpai ada gambar bertuliskan sunnahnya perempuan nembak laki-laki dalam tanda kutip, dan dia cantumkan hadis. Hadisnya benar, namun judul yang dibuat salah. Judul yang dibuat salah. Dan sebabnya adalah karena tidak faham ilmu usul fikih. Pintar bikin gambar, semangat yang bagus untuk menebarkan ilmu, namun tidak punya modal semestinya. Maka hadis tentang seorang yang perempuan yang menawarkan dirinya kepada Nabi untuk dinikahi, itu hanya menghasilkan hukum mubah. Hanya menghasilkan hukum mubah. Dan demikianlah pemahaman para ulama untuk hadis tersebut. Tidak kemudian menghasilkan hukum anjuran. Dan ini berkenaan dengan perbuatan seorang sahabiyah. Maka ini nanti pembahasannya ada di bab sunnah takririyah. Persetujuan Nabi, diamnya Nabi, Nabi tidak mengingkari, Nabi tidak menyalahkan, itu menghasilkan hukum apa? Dan nanti akan kita baca di Al-Usul min Ilmu Usul, diamnya Nabi dari perbuatan salah satu sahabat, Nabi tidak menyalahkannya, alias sunnah takririyah, itu menghasilkan hukum boleh. Ya, menghasilkan hukum boleh dan bukan hukum anjuran. Oleh karena itu menyebutnya dengan menyebutnya dan menganggapnya sebagai sunnah dalam pengertian perkara yang dianjurkan untuk dikerjakan, satu hal yang tidak benar. Ini adalah bentuk asbun, asal bunyi dalam berkenaan dengan masalah agama. Benarnya hadis, benarnya redaksi hadis, belum tentu menunjukkan benarnya kesimpulan. Karena tidak ada orang yang bisa membuat kesimpulan secara mandiri dari Al-Quran dan hadis dengan baik, kecuali orang yang memiliki ilmu yang mapan dalam ilmu usul fikih. Kalau belum, ya maka jangan melakukan penyimpulan secara mandiri dan independen. Namun kutipkan perkataan ulama, apa faedah yang disimpulkan oleh ulama di hadis perempuan menawarkan diri kepada Nabi. Maka yang kita dapatkan faedahnya adalah ibahatu, dimubahkannya, dibolehkannya. Bukan kemudian disimpulkan ini sunnah Nabi, bahkan sunnah Nabi yang hilang, sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh banyak orang. Nah, tidak benar. Ini asal bicara. Ini asal bicara yang tidak berdasar, yang dibahas oleh Syekh de Asyari. Kemudian faedah yang ketiga, kita tidaklah mampu mengambil hukum dari kitabullah azza wa jalla, dari pula dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan mempelajari ilmu usul fikih. Jika kita ingin membaca Sahih Muslim wa nastakhid dan menyimpulkan darinya hukum dan faedah serta kaedah, falabuta harus min ma'rifati, mengetahui metode pemahaman, metode menyimpulkan hukum. Kapankah satu redaksi menghasilkan makna hasar, menghasilkan makna hanya, dan kapan tidak? Kapan satu teks lafaz atau teks menghasilkan kesimpulan general, dan kapan tidak menghasilkan kesimpulan general? Inilah sejumlah masalah yang akan kita pelajari dalam ilmu usul fikih. Faedah yang keempat, mengetahui hukum nawazil, kasus-kasus kontemporer, nawazil jadidah, kasus-kasus yang baru. Maka setiap hari datang kepada kita masalah yang baru. Terkadang masalah yang baru seputar jawalat, seputar handphone, marotan terkadang seputar televisi, terkadang seputar komputer. Komputer di dalamnya ada internet. Fihi, di internet terdapat mawaqi'. Mawaqi' jamak dari mawqi', artinya situs. Muta'adidah, yang banyak. Kemudian di situs dilakukanlah transaksi jual beli. Di situs ada situs-situs toko online dan diadakan jual beli. Bahkan di internet kita jumpai bank. Fihi bunukun, asbahat, jadilah bank. Tastakmil, menggunakan anwa'an jadidatan minal buyu', berbagai macam hal yang baru berupa jual beli. Dan tidak mungkin kita mengenal hukum Allah dalam kasus-kasus yang baru ini illa bitatbiq, kecuali dengan menerapkan kaidah-kaidah ilmu usul fikih. Al-Quran dan Sunnah, fiha, di dalam Quran dan Sunnah terdapat hukum untuk ini semua. Karena Allah berfirman, wa nazzalna 'alaika kitab tibyana likulli syai', kami turunkan padamu Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Akan tapi kita tidak mengetahui kaifiyah tentang tata cara dalalatil Quran wa sunnah, bahwasanya Al-Quran dan sunnah menunjukkan hukum masalah-masalah baru tersebut illa bitatbiq, kecuali dengan menerapkan kaedah-kaedah usuliyah, kaedah-kaedah usul fikih. Dan manfaat yang kelima, memahami perkataan manusia, perkataan orang lain, dan memahami sertifikat subutil auqaf, ini sertifikat wakaf, ini di tempat kita namanya ini sertifikat wakaf, atau sukuk, memahami sukuk, jamak dari sok, artinya surat berharga. Wal andimah, dan sejumlah aturan. Maka semua perkara-perkara di atas kita pahami dengan menggunakan kaidah usuliyah yang telah ditulis oleh para ulama usul fikih, membahas tentang kaidah-kaidah istimbat, kaidah dalam membuat kesimpulan. Mata yufhamu, kapankah bisa kita pahami dari satu teks yang dituturkan oleh salah satu dari khusum, orang yang bersengketa, kapan kita pahami dengan menggunakan mafhum mukhalafah, dan kapan tidak kita pahami dari hal itu. Misalnya, misalnya ada dua orang yang bertengkar. Faqala ahaduhuma lil akhar, yang satu berkata kepada kawannya, ummi laisat bizaniyatin, ibuku bukanlah seorang perempuan yang berzina. Fa'akhadna, maka akan kita tangkap orang yang ngomong itu dan kita cambuk dengan had qadhaf, 80 kali cambukan. Qal, dia mengatakan, ana ma qadhaftuhu, aku tidak menuduhnya berzina. Aku tidak menuduhnya berzina. Maka kita katakan, indana mafhum mukhalafah, kita memiliki mafhum mukhalafah. Indana dalalatu isyarah, kita punya dalalah isyarah yang menunjukkan kalau anda menuduh dia berbuat zina. Dengan anda katakan, ibuku bukanlah seorang pezina, dia katakan pada seseorang. Maka ini tidak ada apa-apa mengatakan demikian, maka ini maknanya dia tuduh ibu kawannya tidak seperti ibunya. maka fahadhi makin adalah kaidah usuliyah, fahim nabiha, dengannya kita bisa memahami perkataan orang tersebut. Wahina idin, dan pada saat itu na'rifu, kita mengetahui bahasanya ilmu ini memiliki nilai, memiliki urgensi, walahu waznuhu, memiliki timbangan. Maka ya, di antara fungsi ilmu usul fikih itu dipakai untuk memahami, karena ilmu usul fikih itu mengajari kita kaidah istimbat, kaidah-kaidah dalam membuat menyimpulkan kalimat. Maka ini bisa kita pakai untuk membaca teks undang-undang, membaca teks pernyataan resmi dan semacam itu, teks kemudian tata tertib sekolah dan yang lain. Maka kita baca ya, pakai kaedah-kaedah ilmu usul fikih. Maka teksnya semua siswa wajib memakai seragam di jam sekolah. Kata semua berarti oh yufidul umum. Yufidul umum. Ini, maka kalau ada siswa yang tidak pakai seragam, ini berarti mukhalafah. Dari mana kita katakan demikian? Ini, karena ini, dari redaksi tata tertib yang kita baca, bahasanya itu yufidul umum, tidak memberikan pengecualian untuk murid si A atau murid B. Jika ada yang mengatakan, aji itu kami jumpai sebagian orang bilang ilmu ini, ilmu usul fikih adalah ilmunya para ulama kalam. Wada, dan ilmu usul fikih adalah bagian dari ilmu kalam yang tercela. Maka kita balik bertanya padanya, Anda mencela ilmu kalam, apa sih yang dimaksud dengan ilmu kalam? Maka labuta, tidak boleh tidak, ayuklah hendaknya diketahui dan disadari, maksudnya ilmu filsafat dan ilmu logika, dua ilmu yang itu berbeda dengan ilmu kalam. Masing-masing dari tiga nama ini, filsafat, ilmu mantik, ilmu kalam, memiliki pengertian sendiri-sendiri. Maka ilmu kalam maksudnya adalah ilmu akidah. Jika ada yang bertanya, bagaimana kok bisa ilmu akidah disebut ilmu kalam? Maka kami katakan, jika kita mentelaah secara akidah tauhidiyah, karena Ibnu Abil Is Al-Hanafi, misalnya, kita jumpai di mukadimah kitabnya, beliau mengatakan, ilmu ini disebut ilmu kalam, li'annahum, karena mereka dulunya, yakuluna fi awalil abwab, mereka mengatakan di awal bab, babul kalami fi kada, bab al-kalam, pembicaraan tentang hal ini. Atau masalah pertama yang hadasan niza'u, menimbulkan perselisihan dalam masalah sifat kalam bagi Allah. Jadi disampaikan bahasanya ilmu akidah disebut ilmu kalam karena dua alasan. Yang pertama karena dulu babnya disebut dengan babul kalam fikada, atau karena perkara yang pertama kali diperselisihkan adalah permasalahan tentang masalah kalam Allah atau sifat Allah al-kalam atau berbicara. Walakin qad qala al-Imam Syafi'i, di sisi yang lain Imam Syafi'i mengatakan, hukumku untuk ahli kalam adalah mereka dipukuli pakai al-jarid, pelepah kurma, wani'al, dan sandal, wa yutafu bihim, kemudian diarak keliling, fil asyair, di berbagai macam kampung, wal kubail, dan kabilah, wa yuqal, kemudian sambil diteriaki, inilah balasan orang yang meninggalkan Quran dan Sunnah, wa akbala alal kalam, kemudian memberikan perhatian pada ilmu kalam. Mada nakulu, apa yang kita katakan tentang perkataan mereka-mereka para ulama, para imam yang mencela ilmu kalam? Maka kami katakan, yang dimaksudkan oleh mereka-mereka para imam adalah dhammaman koma bibina'il mu'taqadi ala qawaninil yunani wa ghairihim minal umamis salifati. Maka ilmu kalam yang dicela dan yang dimaksudkan dalam celaan para ulama adalah celaan kepada orang yang membangun akidahnya di atas kaedah-kaedah logika yang berasal dari Yunani dan bangsa-bangsa terdahulu. Amman adapun orang yang membangun keyakinannya berdasarkan Quran dan Sunnah, fa innahum lam yaqsiduhu bidhammi, maka mereka para ulama tidak bermaksud untuk mencela orang tersebut. Kemudian hubungan ilmu usul fikih dengan ilmu kalam. Maka ilmu kalam yang tercela adalah ilmu akidah yang dibangun di atas kaedah-kaedah logika yang asal muasalnya dari Yunani. Itu penjelasan beliau tentang hal ini. Bina'an ala ma sabaqa, berdasarkan apa yang telah lewat, maka ilmu usul fikih adalah ilmu yang independen, berbeda dengan ilmu kalam. Ya baqa baina ilmil kalam, tersisa bahasan tentang antara ilmu kalam. Itu terdapat tarabutun, hubungan erat, minjat dari sisi anutabiqa qawaidul usul fi fahmil kitab wa sunnah listighajil al-mu'taqad as-sahih fi ma yusama bi ilmil kalam. Yang bagi sepatutnya anutabiq, kita menerapkan kaedah-kaedah ilmu usul fikih untuk memahami Quran dan Sunnah. Listighat, untuk bisa menyimpulkan akidah yang benar dalam apa yang disebut dan dinamai dengan ilmu kalam. Li'annana yajibu an na'khuda, kita wajib mengambil akidah dari Quran dan Sunnah. Wahina idzin, dan pada saat itu, jika kita ingin memahami Quran dan Sunnah, wa na'khudu minhal aqa'id, dan kita mengambil darinya akidah, maka tidak boleh tidak bagi kita harus memahami kaedah-kaedah usul fikih. Wabitali, pada gilirannya, maka ilmu akidah yang benar kita simpulkan dari Quran dan Sunnah biwasitah dengan perantaraan kaedah-kaedah usuliyah. Hada indana, demikian penjelasan kami. Wabidzalika, dengan itu kita menyelisihi al-firaq, jamak dari firqah, dan berbagai macam kelompok yang lain yang berpandangan bahasanya akidah yukhadu, diambil atau disimpulkan dari akal tanpa memandang Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, maka para ulama ahli sunnah mengatakan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan sifat yang ditetapkan oleh Rasulnya, itulah sifat yang kita tetapkan. Sifat yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya, kita tiadakan. Wa masakata anhu, dan sifat-sifat yang didiamkan, kita pun diam. Wa bina'an ala dhalik, berdasarkan hal tersebut, maka para imam, mereka yutabbiquna, menerapkan kaidah ilmu usul fikih untuk memahami akidah. Maka misalnya firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Aminu, berimanlah fi'il amr. Maka ini menunjukkan wajibnya beriman. Demikian juga firman Allah Ta'ala, kala sekali-kali tidak, innahum, sesungguhnya mereka orang kafir, lamahjubuna, tertutup untuk bisa memandang Allah pada hari itu. akhadha minhu ahlu sunnah. Ahlu sunnah tepatnya yang pertama kali mempopulerkannya adalah al-imam Syafi'i. Maka al-imam Syafi'i menyimpulkan dari ayat ini untuk menetapkan bahwasannya orang beriman itu melihat Allah. Ini menggunakan satu kaidah dalam ilmu usul fikih disebut dengan mafhum taqsim. Maksudnya, Allah Ta'ala dalam ayat ini membagi manusia menjadi dua kategori, abrar dan fujar. Orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang durhaka. Lantas Allah berfirman tentang orang-orang yang durhaka, mereka itu tidak bisa di hari itu pada hari kiamat, tidak bisa melihat Allah. Namun, Allah diam dan tidak komentar tentang al-abrar. Apakah mereka melihat Allah pada hari kiamat ataukah tidak? Namun karena ayatnya mengatakan orang yang durhaka, orang yang kafir tidak melihat Allah. Padahal manusia hari itu cuma ada dua macam. Maka ini menunjukkan bahasanya al-abrar, mereka yukhalifunahum, berbeda dengan orang-orang yang durhaka dalam masalah ini. Karena orang yang beriman melihat Tuhannya. Ini adalah mafhum mukhalafah yang disebut dengan mafhum taqsim. Dan mafhum taqsim atau kategorisasi, ya, maka ini adalah salah satu dari bentuk mafhum mukhalafah. Maka lihat, Ahlus Sunnah berdalil kalau Allah itu dilihat oleh orang-orang yang beriman pada hari kiamat dengan menggunakan kaidah usuliyah. Adapun ilmu filsafat, maka yang dimaksud dengan ilmu filsafat adalah telaah terhadap pencipta alam dan manusia. Hadil ulum, ilmu ini mereka namai dengan ilmu filsafat. Karena ilmu ini adalah isinya adalah nadhrah kulliyah. Cara pandang yang global atau universal. Oleh karena itu kita jumpai mereka masukkan dalam ilmu filsafat sejumlah ilmu yang mereka pandang kalau sejumlah ilmu itu bagian dari ilmu filsafat. Walidzalika, oleh karena itu Anda jumpai di zaman al-hadis modern ini ada yang dinamakan dengan fakultas filsafat. Dan termasuk di dalam fakultas ini qismul adab, fakultas atau jurusan sastra. Bahkan dimasukkan ke dalamnya jurusan studi Islam dan jurusan yang lainnya. Maka filsafat itu berbeda-beda bikhtilafin nadarat, tergantung sudut pandangnya. Maka siapa yang bertauhid dan beriman, maka dia akan mengambil cara pandang yang benar dari Quran dan Sunnah tujaha hadil umur, untuk memandang tiga hal di atas. Karena filsafat tadi beliau katakan, memandang tentang semesta, tentang pencipta, dan tentang manusia. Nah kalau demikian, pandangan yang benar dari Quran dan Sunnah secara global tentang tiga hal ini, maka itu ilmu yang terpuji. Amal madzmum, adapun yang tercela. Adapun yang tercela, fahuwal ladzina, maka itulah orang yang mengambil ilmu ini, yaitu tiga cara pandang tadi, cara pandang tentang Tuhan, semesta dan manusia. Manakala cara pandang tentang tiga hal ini diambil dari sumber-sumber yang lain menyelisihi isi Quran dan Sunnah. Ini awalnya, ini asalnya. Thumma, kemudian terjadi pergeseran, penyempitan makna. Utliqat, digunakanlah istilah mutafalsifah, pelajar filsafat. Artinya adalah man yang duruna ilal ihtimalat, orang yang memandang kepada kemungkinan-kemungkinan, kemudian mereka mendahulukannya, dan meragukan segala sesuatu dengan semata-mata kemungkinan. Oleh karena itu kita jumpai mereka ngobrol, bahkan berdebat berjam-jam yang lama. Misalnya mereka mendiskusikan apakah tiang ini ada ataukah tidak ada. Li'anau yakulu, karena dia mengatakan boleh jadi tiang ini semisal fata morgana, as-sarab fata morgana. Karena jika Anda safar fi sahara, di padang pasir, Anda akan melihat air. Dan jika Anda sampai ke badannya, ternyata ada jumpai, itu adalah saroban, hanya fata morgana. Maka dimungkinkan tiang yang kita lihat di depan kita ini sebenarnya adalah fata morgana. Hatta sampai-sampai atashkik meragukan itu sampai kepada diri mereka sendiri. Mereka ragukan dirinya sendiri. Dan yang mereka namai dengan mutafalsifah, pelajar ilmu filsafat, itu kata beliau ada tiga kelompok. Masing-masing kelompok punya akidahnya masing-masing. Nah, maka kita lihat di sini pendapat Syaikh Sa'ad Ats-Tsauri tentang ilmu kalam. Maka kalau beliau katakan ilmu kalam itu bisa artinya ilmu akidah. Terus nanti tergantung akidahnya seperti apa. Kalau bersumber dari Quran dan Sunnah ya tidak masalah. Tidak masalah. Seperti kalau di tempat kita di Madrasah Aliyah itu ada nama pelajaran ilmu kalam. Artinya ilmu akidah. Maka yang sebagian besar ya dalilnya dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak mengapa. Sedangkan kemudian ilmu kalam dalam bahasa celaan para ulama, maka tadi beliau telah sampaikan itu membahas akidah namun dengan cara yang tidak benar. Dasarnya bukan Quran dan Sunnah, namun malah kaedah-kaedah logika Yunani. Kemudian tentang pendapat Syaikh Sa'ad Ats-Tsauri tentang filsafat, ilmu filsafat, maka beliau tadi katakan aslinya ilmu filsafat itu bisa positif, bisa negatif. Jika kemudian definisi ilmu filsafat adalah cara pandang manusia tentang dirinya, semesta, dan sang pencipta. Ya, tinggal tergantung cara pandang itu dari mana aslinya. Meskipun kemudian secara umum ada istilah yang ada mengalami pergeseran dan penyempitan makna yang tadi beliau sampaikan. Kemudian ilmu yang ketiga yang kemudian ya ingin beliau bahas, apa itu ilmu logika? Apa hubungannya dengan ilmu usul fikih? Tentang mantik, ilmu logika mereka mengatakan dia adalah alat isinya undang-undang, aturan main, koridor-koridor yang taksimu muraatuha, itu salah cetak itu, habis ain harusnya ada alif. Ya, ilmu yang dia memperhatikan ilmu ini akan menjaga adzihna, benak dan pikiran supaya tidak terjumus dalam ketergelinciran. Artinya ilmu mantik ibaratun adalah kaifiyah, tata cara tasawur memiliki pemahaman tentang berbagai macam hal yang bersifat sendiri. Kemudian menghubungkan di antara hal-hal tersebut, mengumpulkan di antara hal-hal yang berbilang. Inilah kesimpulan ilmu mantik. Maka di antara bagian dari ilmu mantik adalah silogisme. Adalah silogisme. Maka nanti akan ada semua manusia makan. Zaid manusia, maka konklusinya berarti Zaid itu makan. Itu bagian dari mantik. Fawakismani, maka ilmu matik itu punya dua bagian. Yang pertama adalah tasawur, tentang membangun persepsi. Tentang membangun persepsi, mereka mengatakan persepsi itu akan terwujud dengan benar biwasitah dengan perantaraan al-hudud, definisi. Al-hudud sama dengan at-ta'rifat, definisi. Fa'idha aradtu an a'rifa al-qimas hadha, maka jika aku ingin mengetahui pakaian ini, maka aku mengenalinya dengan perantaraan definisi pakaian. Dan yang namanya untuk membuat definisi dalam ilmu mantik, itulah husurutun, memiliki sejumlah kriteria. Sejumlah kriteria. Di antara kriteria dalam ilmu mantik, definisi itu tidak boleh dengan kata tidak. Tidak boleh dengan negasi. Itu bukan definisi yang bagus. Ilmu adalah tidak bodoh. Itu tidak boleh. Ilmu itu tidak bodoh. Itu tidak boleh. Itu definisi yang berkualitas menurut ilmu mantik. Macam yang kedua dari ilmu mantik, bab yang kedua dalam ilmu mantik disebut dengan tasdik. Tasdik pengertiannya adalah menghubungkan satu premi dengan premi yang lain, kemudian yuntij menghasilkan dua premi gabungan itu satu kesimpulan tertentu. Silogisme. Ya, di antaranya adalah silogisme. Misalnya, atap tidak mungkin bisa meninggi sendirian. Wartifa'u sobat takunu biwasitati binain. Dan ini premi yang pertama. Premi yang kedua, irtifa'u sobat yakunu biwasitati binain. Tingginya atap itu dengan perantaraan bangunan, dengan perantaraan tembok. Wabitali, maka pada gilirannya kita buat konklusi. Bahasanya atap dibangun di bawahnya satu bangunan yang menyebabkan atap itu tinggi dan jauh dari tanah. Inilah permisalan dari qadiyah. Permasalahan atau contoh dari permasalahan dalam ilmu mantik. Kemudian tentang masalah hal ini, tasdik ini, mereka bagi oleh para ulama mantik menjadi sejumlah model yang berbilang. Yuwasilunaha ila ithnai wa thalathina syaklan. Dibagi nanti, maka silogisme salah satu bagiannya. Salah satu bagiannya. Pembagian yang lain itu sampai jumlahnya 32 macam. Ini 32 macam. Bahkan sebagian ahli mantik bisa kemudian sampai menghitungnya lebih banyak lagi dari hal itu. Nah, itu ilmu mantik. Lantas apa hubungan ilmu mantik dengan ilmu usul fikih? Mantik tajitu fihi. Anda jumpai dalam ilmu mantik tentang pendefinisian istilah. Ini fihi ta'rif mustalahat adidah, pendefinisian sejumlah istilah. Contohnya kata-kata had itu semakna dengan ta'rif, definisi. Maka di ilmu usul fikih akan kita jumpai definisi, definisi wajib, definisi amr dan seterusnya. Dan istilah-istilah ini kita jumpai dalam ilmu usul fikih, sebagaimana juga digunakan dalam ilmu-ilmu yang lain. Ya, maka nanti bahas masuk satu bab, maka akan kita jumpai bab amr misal. Pertama kali definisi amr. Ya, maka kalau dikatakan ilmu usul fikih terpengaruh mantik, ya sama. Semua ilmu juga ada definisi. Semua ilmu juga mengenal seperti itu. Sehingga hubungan antara ilmu mantik dan ilmu usul fikih, bahasanya dalam ilmu usul fikih digunakan sejumlah-sejumlah istilah ilmu mantik. Semisal di bab definisi. Namun tidak ada dalam ilmu usul fikih penggunaan qadaya mantiqiyah, permasalahan dan bahasan ilmu mantik. Cuma yang ada mustalahat mantiqiyah, istilah-istilah yang ada dalam ilmu mantik. Wa inna idzin, oleh karena itu, maka sejumlah ulama usul fikih yuqaddimuna, memberikan mukaddimah untuk buku usul fikih dengan mukaddimah mantiqiyah. Mukaddimahnya mukaddimah ilmu mantik, isinya ilmu mantik. Tujuannya apa? Untuk memahami istilah-istilah yang akan digunakan dalam ilmu usul fikih. Kemudian, apakah ilmu usul fikih adalah ilmu yang bid'ah ataukah ilmu yang salafi yang ada pendahulunya? Telah lewat bahasanya ilmu usul fikih mustaqun diambil dari Quran dan Sunnah, mabniun dibangun di atas bahasa Arab. Oleh karena itu, awal mula at-taklib penulisan buku dalam ilmu usul fikih adalah buku-buku salafi. Maka ulama pertama yang menulis tentang ilmu usul fikih adalah Imam Syafi'i, dan beliau adalah salah satu imam Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, apa jawaban Anda pendapat yang mengatakan adanya sejumlah buku yang sangat banyak dalam ilmu usul fikih yang disusun oleh Mu'tazilah ataupun disusun oleh Asy'ariyah? Maka jawabannya, komentarnya, demikian juga ilmu tafsir. Ada Mu'tazilah yang nulis tafsir, contohnya Zamakhsari, ya, menulis kitab tafsirnya judulnya Al-Kashaf. Kemudian Al-Jassas Ar-Razi menulis kitab tafsirnya judulnya Ahkamul Quran. Ya, dan mereka ini Mu'tazilah. Sebagaimana Asy'ariyah pun juga Al-Lafa menulis dalam tafsir. Farrazi, seorang tokoh Asy'ari, Al-Lafa menulis tafsir Al-Quran. Fahina idzin, maka pada saat itu, gara-gara adanya buku tafsir yang ditulis oleh ahli bid'ah, apakah kemudian menyebabkan seorang muslim dilarang membaca dan mempelajari ilmu tafsir? Tentu jawabannya tidak. Fahina idzin, maka pada saat itu, hal yamna'una dhalika, realita bahasanya buku tafsir itu macam-macam, apakah itu menghalangi kita untuk membaca tafsir Al-Quran yang salafi yang kita jumpai pada tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir As-Sa'di dan yang lain? Tentu jawabannya tidak. Maka sama, dalam ilmu usul fikih ada buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh yang bermasalah. Adanya buku ini bukan berarti menghalangi kita untuk membaca dan mempelajari buku yang ditulis oleh ulama salafi tentang ilmu usul fikih. Maka kami katakan tidak terlarang. Maka demikian juga ilmu usul fikih. Wujudnya dijumpai dalam ilmu usul fikih sejumlah karya yang ditulis oleh Mu'tazilah atau Asy'ariyah. Ini tidak menghalangi kita untuk mempelajari ilmu ini asalkan dipelajari sesuai dengan madhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, maka itu mukaddimah dari Sesaat Ats-Tsatsri, dan yang paling pokok dari mukaddimah ini adalah fawaid, ya, yang merupakan motivasi untuk kita di awal belajar ilmu usul fikih ini. Apa sih manfaat kita belajar ilmu usul fikih? Maka tadi ringkasnya, mendapatkan ridha Allah, bisa faham Quran dan Sunnah, bisa punya kemampuan untuk menyimpulkan, membuat kesimpulan yang benar dari Quran dan Sunnah. Ya, jika kemudian betul-betul ilmu fikih, usul fikih dikuasai, nanti jadi alat pokok, alat bantu yang pokok dan penting untuk mengetahui hukum masalah-masalah kontemporer. Kemudian yang kelima, perkataan manusia, terutama perkataan resmi, bukan bahasa obrolan, itu sudah jadi aturan, tidak tertulis, dipahami dengan kaidah ilmu usul fikih. Dan perlu diketahui bahasanya, meskipun namanya usul fikih, ilmu ini tadi kita baca juga dipakai untuk menyimpulkan akidah yang benar. Akidah yang benar itu akidah yang benar disimpulkan dengan menggunakan ilmu usul fikih. Sehingga kata Sa'ad Tsatsri di tempat yang lain, beliau katakan ilmu usul fikih itu bukan hanya untuk berkhidmat untuk kitab-kitab fikih dan ilmu fikih, dan juga dipakai untuk tafsir, dipakai untuk bab akidah dan yang lain. Tadi disampaikan contohnya. An rabbihim yawma idzin lamahjubun. Itu pakai kaidah usul fikih untuk membaca ayat ini, untuk dipakai ini sebagai penjelasan dan hujah Ahlussunnah kenapa meyakini Allah bisa dilihat oleh manusia nanti di akhirat. Sehingga usul fikih, fikih di situ fikih dalam makna yang luas. Bukan hanya fikih dalam pengertian hukum amaliyah, hukum perbuatan, namun fikih di sini maknanya adalah pemahaman atas syariat, baik itu akidah ataupun ibadah, akhlak ataupun yang lain. Ya, maka mau baca tafsir perlu usul fikih, mau baca hadis perlu usul fikih, mau kemudian ilmu akidah perlu usul fikih, ilmu fikih juga perlu usul fikih. Maka ilmu ini ilmu alat yang terpakai dalam semua cabang ilmu. Kemudian biografi Syaikhul Utsaimin kita lewati, maka kita masuk halaman 18. Muqaddimah mu'allif. Maka Syaikhul Utsaimin membukanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan seterusnya. Kita lihat penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim, di sini al-muallif Ibnu Utsaimin meneladani Al-Qur'an yang al-ibtida dibuka dengan basmalah. Nahmatuhu thanna, beliau nomorkan dua. Thanna artinya menempatkan pada urutan yang kedua, sanjungan. Dan wahadhi ya sunnah fil kutub, inilah yang sesuai dengan tuntunan untuk tulisan. Karena apa yang diucapkan oleh manusia itu ada dua macam. Yang pertama adalah ceramah dan nasihat. Yatakallamu biha, yang disampaikan oleh seseorang. Dan yang sesuai dengan sunnah kalau mau berbicara adalah dibuka dengan alhamdu. Oleh karena itu dalam khutbah Jumat, demikian juga khutbatul hajah, kita buka dengan alhamdu tanpa basmalah. Demikian juga fil mawa'id, ketika kita mau ngasih ceramah nasihat atau kalimat, kalimat itu kultum, ilqaul kalimat itu kultum. Kultum bahasa Arabnya ilqaul kalimat. Yustahabu, dianjurkan untuk dibuka dengan alhamdu tanpa basmalah. Yang kedua, surat yang ditulis. Fahadi, maka kalau surat dianjurkan supaya dimulai dengan basmalah tanpa tahmid. Oleh karena itu dalam surat-surat Nabi yang ditujukan pada raja-raja manusia di zamannya, Nabi buka dengan basmalah tanpa tahmid. Contohnya surat Nabi kepada Hirqal, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadir Rasulillah ila Hirqal Adhimirum. Maka Nabi tidak membukanya dengan alhamdu. Yaitu dua sunnah Nabi. Sunnah Nabi dalam ceramah adalah tahmid, dibuka dengan tahmid tanpa basmalah. Surat Nabi dalam surat, sunnah Nabi dalam surat, basmalah tanpa tahmid. Kemudian akan tetapi untuk buku, maka buku punya hubungan dengan dua-duanya. Dari satu sisi buku itu ceramah, dari satu sisi yang lain buku itu tulisan dan surat. Oleh karena itu kita jumpai sebagian ceramah masyayikh itu akhirnya jadi buku. Contohnya buku ini. Sarasasatri untuk al-usul min ilmu usul. Berarti buku itu punya hubungan erat dengan ceramah. Dan kalau dilihat dia dalam bentuk tertulis, maka dia seperti surat. Maka buku dari satu sisi dia tulisan alias surat, panjang lebar seperti ceramah. Maka nasabah, maka cocok yang namanya buku dibuka dengan dua perkara itu dua-duanya sekaligus, ada basmalahnya, ada tahmidnya. Wabidzalika, dengan itu terwujudlah meneladani kitabullah, meneladani Al-Quran. Al-Quran itu dibuka dengan basmalah kemudian tahmid, Bismillahirrahmanirrahim, habis itu Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Apakah ini maksud dengan alhamdulillah? Pujian seluruhnya bagi Allah artinya tidak boleh kita memuji seseorang selain Allah. Ataukah yang dimaksudkan bukanlah istighraq, mencakup semua? Dan dampak dari hal ini, bolehkah saya memuji Anda karena Anda seorang penuntut ilmu yang menghadiri pengajian dan antusias dengan pengajian? Maka jika kita katakan al di kata-kata alhamdu adalah al jinsiyah, maka makna alhamdulillah adalah pujian seluruhnya milik Allah. Wa min thamma, maka dari sana tidak boleh memberikan sedikit pun dari alhamdu untuk selain Allah. Akan tapi yang benar, ana yajuzu, boleh adanya pujian untuk selain Allah. Oleh karena itu Ibunda Aisyah mengatakan ketika turun 10 ayat yang mengatakan bahasanya beliau tidak sebagaimana yang dituduhkan, itu berzina. Maka bapak ibunda, bapak dan ibunya Ibunda Aisyah mengatakan sana setelah turun, terima kasih sama Nabi. Maka Aisyah mengatakan, tidak, wallahi la aqumu ilaihi, demi Allah aku tidak akan berdiri mendekati Nabi. Wala ahmadu illallah, dan aku tidaklah memuji kecuali hanya kepada Allah. Demikian perkataan Aisyah fi hadisah dalam peristiwa al-ifki, lama tatkala turun sejumlah ayat, yaitu 10 ayat yang menunjukkan kalau Aisyah bersih dari tuduhan. Tatkala disampaikan kepada Ibunda Aisyah, pujilah Rasulullah, maka Aisyah menolak dengan kalimat di atas. Dan lihat Nabi SAW tidak menentang, tidak pula mengingkari. Maka ini menunjukkan ya justru diperbolehkan memberikan alhamdulillah pujian untuk selain Allah. Adapun mawarda minal athar, athar riwayat, riwayat yang datang fijalil alhamdi kullihi lillah, yang menegaskan bahasanya alhamdu seluruhnya hanya untuk Allah, maka ada padanya kelemahan sehingga layat butu fihi syai'un, tidak ada satu pun riwayat yang sahih dalam masalah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faidan jika demikian, maka alif lam huna di sini di alhamdulillah yang dimaksudkan adalah al-ahdiyah. Sehingga maknanya pujian yang sempurna yang tidak tertimpa kekurangan sedikit pun itu milik Allah. Kemudian wa nasta'inuhu, dan kami memujinya. Di sini mu'alib istambata menyimpulkan ya di sini satu muqaddimah yang isinya serupa dengan khutbatul hajah. Iktidaan dalam rangka meneladani khutbatul azimah. Khutbah di sini artinya muqaddimah ya. Khutbah di sini artinya muqaddimah. Ya, khutbah itu artinya mukaddimah. Mukaddimah kitab di bahasa masa silam disebut dengan khutbatul kitab. Khutbatul hajah itu artinya mukaddimah sebelum menyampaikan satu hajat tertentu. Maka khutbatul hajah untuk pernikahan itu artinya mukaddimah, dan hajatnya adalah akad nikah. Ya, maka mirip mukadimah beliau dengan khutbatul hajah dalam rangka meneladani khutbah yang agung itu, meskipun ada padanya perbedaan dalam redaksi. Nah, beliau mulai dengan menyanjung Allah Azza wa Jalla kemudian minta tolong padanya. Yang dimaksud dengan isti'anah adalah tolabul awun, meminta pertolongan. Wa nastaghfiruhu artinya kami meminta kepada Allah ampunan untuk dosa-dosa kami. Maka perhatikanlah tiga hal penting ini, yaitu menyanjung Allah karena tidak ada satupun kebaikan kecuali berasal dari Allah, dan minta tolong kepada Allah. Karena jika lam yakun aunun minallahi, jika tidak ada pertolongan dari Allah untuk seseorang, maka tidak akan ada taufik. Kemudian yang ketiga, jika terjadi khalal, cacat, wazalah dan tergelincir, maka kita memohon maghfirah, ampunan kepada Allah. Kemudian wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Li'anna ma yahsul 'alan nas. Karena apa yang terjadi pada manusia berupa dharar, bahaya, wasyar dan kejelekan itu karena sebab jiwanya sendiri. Na'am, betul. Anna ma yahsulu, apa yang terjadi berupa takdir yang menyakitkan, maka itu karena sebab diri kita sendiri dan bukan karena kuatnya musuh, bukan karena mahirnya musuh, dan bukan karena takhtit, rencana dan strategi musuh, maka karena disebabkan kita sendiri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma asabakum min musibatin, dan semua musibah yang menimpa kalian, fa bima kasabat aydikum, itu disebabkan karena tangan-tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan banyak maksiat yang Allah maafkan. Wa hadza, dan ini apa yang ada di ayat ini ditujukan kepada individu, umat, di samping ditujukan kepada umat secara umum. maka Allah tidaklah mengatakan musibah itu terjadi biquwwati a'daikum, karena hebatnya musuh kalian atau kemahirannya. Bukan pula dikarenakan mereka memiliki senjata-senjata perang yang menakjubkan. Dan Allah menegaskan sebabnya karena manusia zalim terhadap dirinya sendiri, disebabkan karena dia bermaksiat dan berbuat dosa. Maka firman Allah di surat 30 kata sesaat Sadri, itu tidak hanya berlaku untuk musibah person, yaitu karena bimaka sahabat aidikum. Ini juga berlaku untuk dalam strata komunal dan bangsa. Ya, apa beda antara anfus sururi anfusina dan sayati a'malina? Maka jiwa didatangi oleh setan, kemudian setan membisikkan sesuatu pada jiwa tersebut. Maka jiwa membisikkan kepada pemiliknya dan menjadikannya masuk ke dalam jalan-jalan yang jelek serta maksiat. Inilah bisikan-bisikan dalam jiwa sebelum beramal. Sedangkan saya tu a'malina, maka ini setelah beramal. Karena di antara hukuman dan azab karena melakukan maksiat adalah dicegah untuk bisa melakukan taat. Dibiarkan dan tidak dilarang untuk melakukan maksiat berikutnya. Oleh karena itu ada ungkapan bahasanya ketaatan itu seperti mata rantai, sebagiannya menyeret yang lain. Demikian juga maksiat itu seperti rantai, yang satu menyeret yang lain. Ya, maka sururi angfusina ini membahas sebelum amal. Sayyati a'malina setelah selesai amal. Kejelekan jiwa kami, jiwa kita, jiwa manusia bentuknya adalah bisikan setan. Dan kan sayyati a'malina, ya, dan jeleknya amal perbuatan kami, maka ini setelah selesai beramal. Maka sehingga saya tidak melihat kalau berdasarkan penjelasan beliau berarti artinya adalah dampak jelek dari amal perbuatan kami. Terjemahnya berarti dampak jelek perbuatan kami. Dan tadi disampaikan di antar bentuk adab adalah tercegah untuk taat. Karena itu sebagian salaf mengatakan 6 bulan saya tidak bisa sholat malam. Ternyata karena satu dosa yang saya lakukan 6 bulan yang lewat. Maka ada orang yang tercegah untuk bisa melakukan ketaatan sebabnya karena maksiat. Demikian juga bisa dalam bentuk dibiarkan, ya, bahkan diberi kemudahan untuk melakukan maksiat berikutnya. Maka ini diantara bentuk azab. Maka azab Allah untuk melakukan maksiat jangan dibayangkan harus muluk-muluk habis kena kesambar bludek misalnya, tabrak mobil sampai patah kaki, Anda harus. Azab Allah untuk orang yang melakukan maksiat macam-macam. Dan jangan tadi sulit untuk melakukan taat. Sulit untuk megang mushaf, sulit dan berat untuk pergi ke masjid dan yang lain. Siapa yang Allah beri hidayah maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Di sini hidayah disandarkan kepada Allah. Siapa yang Allah berikan hidayah maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Hidayah ada dua macam. Hidayah taufik dan hidayah irsyad. Dan yang dimaksudkan dalam kalimat ini, siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang menyesatkan, adalah hidayah taufik. Maka siapa yang Allah beri taufik untuk mendapatkan hidayah, tidak mungkin bagi siapapun untuk bisa menyesatkannya. Wal istama'u alaihi, meskipun kumpul untuk menyesatkannya, ribuan juta manusia. Siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Artinya siapa yang Allah takdirkan untuk sesat, maka tidak mungkin ada satupun orang yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Namun sesatnya seorang hamba itu terwujud, itu yahsulu terwujud karena sebab yang ada pada hamba. Ketika seorang hamba itu mencari kesesatan, maka Allah berikan kepadanya sesat. Dan orang yang mencari dan memburu hidayah, tidak mungkin Allah akan berikan kepadanya sesat. Sesat Allah berikan kepada orang yang mencarinya dan menginginkannya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Ya, mukaddimah dari syarih, kemudian sarah untuk mukaddimah dari penulis Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Demikian naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.